Sekarang bab 47. Kita lihat bab 47, memuliakan nama-nama Allah. Ihtiram. Bab ihtiram asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Memuliakan nama Allah dan perintah untuk merubah nama. Kalau ada yang punya nama berlebihan, ya, namanya berlebihan, diperintah untuk merubah nama tadi demi memuliakan nama Allah. Nanti kita lihat di sini peristiwa yang terjadi di masa Nabi SAW. Dibaca dalam rangka memuliakan nama-nama Allah, kita diperintahkan untuk merubah nama atau yang sekiranya dengan pemakaian nama tersebut akan berarti merendahkan Allah. Dahulu kala Abu Syuraih radhiyallahu anhu berpunya nama panggilan yang dinisbatkan kepada anak, Abul Hakam. Nabi SAW lantas bersabda kepadanya, Allah itu adalah Al-Hakam dan segala hukum itu diserahkan kepadanya. Abu Syuraih berkata, jika kaumku berselisih, maka mereka mendatangiku dan aku pun memutuskan perkara mereka sehingga kedua belah pihak pun bisa menerimanya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini. Apakah engkau memiliki anak? Dia menjawab, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang paling tua di antara mereka? Dia menjawab, Syuraih. Nabi bersabda, kalau demikian namamu adalah Abu Syuraih. Taib, lihat. Ada yang punya nama kunyah. Nama kunyah, Bapak Ibu-ibu sekalian, kunyah itu nama yang depannya dengan kata abu dan ummu. Abu dan ummu. Dan kita disunahkan memiliki nama tadi. Abu di sini nanti meskipun tidak memiliki anak, belum memiliki anak, masih boleh bernama dengan nama kunyah tadi. Abu siapa atau ummu siapa. Nah, di sini ceritanya Abu Syuraih awalnya punya nama kunyah Abul Hakam. Abu ditambah dengan kata Al-Hakam. Namun bukan nama anaknya itu Al-Hakam. Namun karena dia sering memutuskan perkara kalau ada yang berselisih, karena dia dikatakan adil dalam memutuskan, dia disebut Al-Hakam, orang yang adil. Namun ingat, di sini Nabi SAW ingatkan, innallahu al-hakam. Allah itu adalah Al-Hakam. Berarti itu jadi nama Allah, yaitu yang maha menghakimi. Ya. Allah itu punya nama yaitu Al-Hakam, yaitu yang maha menghakimi. Dan segala hukum itu diserahkan kepada Allah. Wa ilaihi hukmu. Segala hukum itu diserahkan kepada Allah. Faqal. Maka ia berkata, inna qaumi, yaitu Abul Hakam tadi berkata, atau Abu Syuraih, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idhtalafu, jika mereka berselisih pendapat, ada permasalahan, permasalahan tanah ke, atau permasalahan dalam keluarga, jika mereka berselisih fi syai'in, padahal apapun, atauni, mereka mendatangiku, fahakamtu bainahum, maka aku putuskan masalah mereka. Faradiyya kilal fariqaini, ketika aku putuskan dua pihak yang bertikai, itu ridha. Faqala, maka ketika itu, Nabi SAW katakan, ma ahsana hadha, fama laka minal walad. Kemudian Nabi SAW katakan, sungguh itu bagus sekali. Ada yang berselisih, engkau selesaikan masalahnya. Lalu Nabi tanya dulu, engkau punya anak atau tidak? Dia jawab, aku punya anak ada tiga, Syuraih, kemudian yang kedua Muslim, kemudian yang ketiga Abdullah. Syuraih, Muslim dan Abdullah. Maka ketika itu Nabi tanya lagi, faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara mereka? Kemudian Abu Syuraih tadi jawab, Syuraih. Kalau begitu, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, namamu sekarang adalah Abu Syuraih. Sudah, sekarang namamu Abu Syuraih. Pakai nama kunyah dari anak yang pertama. enggak lagi namanya Abul Hakam. Misalnya kalau bapak ibu-ibu nama anaknya Joko Slamet Bejo, berarti Abu Joko. Sekarang Pak Joko, ya sami lah. Intinya nama kunya seperti itu. Nah, pembahasannya di sini digaris bawahi, Allah itu adalah Al-Hakam. Artinya manusia jangan punya nama juga Al-Hakam, karena itu nama khusus bagi Allah. Walaupun nama Allah ada dua macam. Nama Allah ada yang hanya khusus bagi Allah. Yang kedua, ada nama Allah yang boleh juga dipakai oleh yang lainnya. Ada nama Allah yang boleh dipakai juga oleh yang lainnya, dan itu tidak dianggap masalah. Kalau di sini Al-Hakam hanya boleh untuk Allah, karena Nabi SAW yang sebut sendiri. Contohnya lagi, nama Allah, Allah itu tidak boleh manusia pakai. Jadi namamu siapa? Allah, enggak boleh. Karena itu nama spesial untuk Allah. Contoh lagi, ya. Contoh lagi Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq enggak boleh. Yang boleh apa? Abdul. Pakai kata Abdul di depan. Abdul Khaliq. Nur Khaliq. Wallahu a'lam. Nur cahaya ciptaan gitu ya. Ada. Kok kayak masalah ya namanya itu ya. Dan di sini juga dapat pelajaran. Kita dapat pelajaran lagi. Kalau namanya bermasalah, baiknya diubah. Ya, namanya bermasalah itu baiknya diubah. Berarti ada nama-nama yang diharamkan. Seperti kalau menggunakan nama khusus bagi Allah. Itu nama yang diharamkan bagi manusia. Tidak boleh manusia bernama seperti itu. Baiknya namanya diubah. Contohnya lagi, ada nama-nama yang mengandung nama jelek atau memang sebutan untuk sesuatu yang jelek. Contoh misalnya syaitan. Contoh lagi ifrit. Jin ifrit. Contoh lagi apa? Hah? Dajjal. Jahannam. Jahim. Enggak boleh. Atau ini biasanya ini kerjaan sebagian kita itu buat nama untuk panggilan apa biasanya wong Jawa itu apa? Harapan. Biasanya namanya apa? Itu ada namanya yang enggak pas itu dipanggil orang itu kayak gitu. Baiknya enggak boleh. Saya kadang dengar nih, ini apa-apaan dipanggil orang kayak begini? Kalau namanya kandungannya jelek enggak boleh. Jangan nama parapannya sendiri. Enggak boleh. Jadi nama panggil dengan nama panggilan yang baik. Kalau nama yang jelek diubah tadi. Nah, apa Azani? Oh, Zani mungkin ya. Zani, pezina, pelacur. Enggak boleh. Termasuk juga nama yang khusus ya, panggilan untuk orang kafir enggak boleh. Nama depannya sudah bagus, Muhammad Robertus. Enggak boleh. Ar-Rahman, R-nya satu. Paling dulu salah ejaan itu. Kalau itu nama spesial untuk Allah, maka nanti depannya pakai Abdu. Abdurrahman, Abdul Khalik. Boleh, masjid boleh nama dengan nama Allah boleh. Masjid As-Salam. Ya. Ya, boleh nama masjid. Masjid An-Nur. Nah, sekarang kita lihat kandungan bab. Satu. Senantiasa berusaha memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan tidak menggunakan nama-nama yang memiliki makna seolah-olah sejajar dengan Allah, walaupun tidak bermaksud demikian. Hendaklah kita senantiasa memuliakan nama dan sifat Allah. Wujudnya tidak kita gunakan nama-nama yang seolah-olah kita sejajar dengan Allah. Berarti baiknya kalau namanya itu Khalik tadi, berarti kan jadi nama Allah ya, kan artinya pencipta. Maka baiknya panggilannya enggak panggil Khalik, namun apa? Ya Abdul Khalik. Kalau panggil Khalik nanti artinya apa? Pencipta, berarti enggak pas. Maka panggilnya ya Abdul Khalik gitu. Namun ingat, kalau dalam masalah panggilan, kalau nama panggilannya sudah bagus, sudahlah, enggak usah di apa nih plesetin namanya. Abdullah jadi dul. Jangan. Ada Abdullah, nama sudah bagus sekali. Abdullah hamba Allah. Sudah dipanggil Abdullah itu lebih mulia. Ya. Terus nomor 2. Diperintahkan untuk merubah nama yang memiliki konotasi negatif dalam rangka memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada nama yang menjadi spesial bagi Allah, kita ubah tadi demi memuliakan nama dan sifat Allah. Yang ketiga, disyariatkannya memiliki nama anak yang paling tua untuk diambil sebagai nama kunyah. Jadi kalau ada anak yang paling tua meskipun perempuan, dijadikan nama kunyah. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa keberatan majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.